Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmatnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan apabila diuji dengan ujian sentiasa bersabar, dan apabila berdosa atau melakukan kesalahan sentiasa beristighfar. Maka demikian itulah tanda-tanda kebahagiaan seseorang hamba itu. Dan alhamdulillah pada subuh yang mulia ini, sebagaimana yang telah dirancangkan, bahawa saya akan memulakan kajian syarahkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah ataupun hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang masyhur. Kitab ini memang biasa kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita, dibaca dan disyarahkan di dalam kuliah-kuliah, di dalam masjid-masjid. Dan saya ambil kesempatan juga untuk berkongsi dalam mensyarahkan dan menimba ilmu daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hafiz An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan terdapat di dalam kitab ini apa yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang lain sebenarnya. Kerana kitab hadis 40 ini walaupun jumlah hadisnya tak banyak, 42 saja, tetapi hadis-hadis itu mengandung kaedah-kaedah yang besar, yang umum, yang amat berguna di dalam berbagai hal ehwal agama yang diperlukan oleh seorang Muslim dan Muslimah. Ia tidak membicarakan tentang akhlak sahaja ataupun perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, seperti kitabnya yang lain iaitu Riyadhus Salihin, iaitu taman orang-orang yang saleh. Dan ia bukanlah seperti kitab misalnya Bulughul Maram ataupun Subulus Salam, syarahnya iaitu menerangkan tentang hukum ahkam ibadat dan sebagainya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bukan hanya kita menerangkan tentang fadilat-fadilat sahaja, tetapi ia lebih luas daripada itu, mengandungi hadis-hadis yang dibahaskan, dihuraikan dan diaplikasikan oleh ulama-ulama dari berbagai bidang. Jadi merupakan hadis-hadis yang merupakan kaedah kepada berbagai masalah-masalah dalam agama. Jadi terdapat di situ akidah, terdapat di situ ibadah, terdapat di situ kaedah umum tentang muamalah, dan juga terdapat perkara yang membersihkan hati dan seumpamanya. Demikianlah kitab hadis 40 merupakan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang begitu mencakupi akan segala sebanyak mana yang diperlukan oleh agama. Itu maksud daripada hadis tersebut. Dan sebagai pembukaan, saya membaca sedikit daripada mukaddimah kitab hadis 40 ini agar kita memahami kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini. Kemudian kita akan terus membaca hadis-hadisnya dan kita cuba huraikan setiap subuh insyaAllah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradhin, wa mudabbiril khalaiq, wa mudabbiril khalaiq ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'i ad-din, biddalalil al-qat'iyah wa wadihatil barahim. Itu permulaan sedikit daripada mukaddimahnya. Kita cuba terangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia memuji Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal ardhin, yang menegakkan langit-langit dan bumi-bumi. Wa mudabbir al-khalaiq ajma'in, dan yang mentadbirkan ciptaan-ciptaan semuanya sekali. Ba'athir rusul, yang mengutuskan rasul-rasul, salawatnya dan salamnya kepada mereka. Ilal mukallafin, kepada orang-orang mukallaf. Lihidayatihim wa bayani syara'i'din, supaya rasul-rasul itu memberi petunjuk kepada mereka dan menerangkan syariat-syariat agama ad-din. Bidalail al-qat'iyyah wa wadihatil barahin, dengan dalil-dalil yang pasti dan penerangan-penerangan yang jitu al-barahin. Jadi sedikit komen daripada mukadimah sedikit ini yang di hadapan ini. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia memulakan kitab ini kepada yang ahlinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menerangkan sifat-sifat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta sekalian alam, langit dan bumi, yang mentadbirkannya dan yang mengutuskan rasul-rasul kepada al-mukallafin, yakni bangsa jin dan manusia, untuk memberi petunjuk kepada mereka dan menerangkan tentang syariat-syariat agama. Jadi itu antara nikmat Allah SWT yang terbesar atas hamba-hambanya di muka bumi ini. Dan beliau teruskan lagi, ahmaduhu ala jami'i ni'ami, aku memujinya atas segala nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karami, dan aku memintanya tambahan daripada kurniaannya dan kemurahannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, ku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Esa, yang amat berkuasa, Al-Karimul Ghaffar, yang maha pemurah lagi maha mengampuni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya dan kekasihnya dan khalilnya, makhluk yang paling afdal. Al-mukarram bil Qur'anil Aziz, yang dimuliakan dengan Al-Qur'an Al-Aziz. Al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin, yang merupakan mu'jizat yang berterusan menerusi tahun demi tahun. Wa bisunanil mustanira lil mustarshidin, dan yang juga dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang menerangi bagi mereka yang ingin mengambil petunjuk. Al-makhsusi bi jawami'il kalimi wa samahati din, dan yang dikhususkan dengan jawami'il kalim, kalimat-kalimat yang merangkumi, wa samahati din, dan yang mempunyai kemudahan dalam agama. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ala sa'ir salihin, dan selawat Allah Subhanahu wa ta'ala dan salamnya ke atas beliau dan atas semua nabi-nabi dan mursalin dan keluarga setiap mereka dan ke atas setiap orang-orang yang salihin. Jadi itu puji-pujian daripada Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salamnya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat yang Allah muliakan kepadanya, terutama sekali mukjizat Al-Quran Karim dan sunnah-sunnah beliau yang menerangi bagi mereka-mereka yang ingin mengambil petunjuk al-mustarsyidin. Amma ba', katanya, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katirat bi riwayatin mutanawwi'at. Kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya sahabat yang terbacakan tadi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada jalan-jalan riwayat yang banyak dan berbeza-beza, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 'ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal 'ulama. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis daripada urusan agama mereka, niscaya Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam golongan fuqaha dan ulama. Dalam riwayat yang lain, wafi riwayat ba'atahullahu faqihan alima, Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan seorang alim. Wafi riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku akan menjadi syafaatnya dan saksinya pada hari kiamat. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, akan dikatakan kepadanya, masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang kau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratil syuhada, dia akan ditulis sebagai golongan ulama dan dihimpunkan bersama golongan syuhada. Jadi inilah hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi menerangkan tentang kelebihan apa? Orang yang menghafal untuk umatnya, memelihara untuk umatnya, mengajar untuk umatnya 40 hadis daripada urusan agamanya. واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه. Tetapi hufaz, yakni ulama-ulama hadis, telah bersepakat bahawa hadis ini dhaif, lemah, walaupun banyak jalur riwayatnya. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Namun demikian, ulama-ulama telah mengumpulkan, telah menulis di dalam bab ini tulisan-tulisan yang tidak terkira banyak, yakni tentang ataupun mengumpulkan 40 hadis. Fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fi Abdullah bin Mubarak thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-'Alim ar-Rabbani. Dan yang pertama sekali yang aku tahu telah melakukan demikian, mengumpulkan 40 hadis, adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam at-Tusi al-'Alim ar-Rabbani, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, wa Abu Bakar Al-Ajurri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, wa Ad-Darqutni, wal Hakim, wa Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Madini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsawna min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan ramai lagi yang tidak terkira banyak dari kalangan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang mutaakhir. Waqad istakhartu Allah Ta'ala fi jami' 40 haditsan iftidan biha ulai al-a'immatil a'lam. Dan aku telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengumpulkan 40 buah hadis sebagai menurut ataupun mengikuti jejak langkah ulama-ulama tadi. Wa hufazul Islam, yang merupakan juga hafiz-hafiz di dalam agama Islam. Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala jawaz al-'amal bil hadith ad-dha'if fi fadha'il al-'amal. Dan ulama telah bersepakat bolehnya beramal dengan hadis dhaif di dalam bab fadail amal. Wa ma'a dhalika fa laysa i'timadi 'ala hadzal hadis. Walaupun demikian, aku tidak bersandarkan amalku ini hanya dengan hadis ini. Bal qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Bahkan yang aku sandarkan amalan aku mengumpulkan 40 hadis ini adalah berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir, orang menyaksikan daripada kamu ini, menyampaikan kepada sebahagian kamu yang ghaib, yang tidak hadir. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, nadzara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah SWT mencantikkan seseorang yang mendengar perkataan-perkataanku, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Tsumma minal ulama man jama'a al-arba'ina fi usuluddin. Kemudian sebahagian ulama mengumpulkan 40 hadis berkenaan dengan usuluddin, usul asas-asas agama. Wa ba'dhum fil furu', dan sebahagian mereka dalam cabang-cabang agama. Wa ba'dhum fil jihad, dan sebahagian mereka mengumpulkan 40 hadis dalam bab jihad. Wa ba'dhum fi zuhd, sebahagian mereka di dalam bab zuhud. Wa ba'dhum fil adab, sebahagian mereka mengumpulkan 40 hadis dalam bab adab. Wa ba'dhum fil khutab, sebahagian mereka mengumpulkan hadis-hadis menerangkan tentang khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasid salihah radallahu an qasidiha. Dan semua itu adalah niat-niat yang soleh. Semoga Allah SWT meridai orang-orang yang meniatkan demikian. Waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli. Dan aku menginginkan untuk mengumpulkan 40 buah hadis yang lebih penting daripada semua ini. Ini daripada hanya bab usul agama, cabang agama ke jihad, jihad ataupun dalam bab zuhud dan adab. Jadi Imam Nawawi mengikut jejak langkah ulama-ulama sebelumnya mengumpulkan 40 hadis, tapi dia nak apa? Dia nak mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting daripada semua ini. Wahya arba'una hadithan mustamilah ala jam'i dhalik, iaitu hadis-hadis 40 yang merangkumi semua tadi. Wa kullu hadithin minha qa'idatun azimah min qawa'iddin. Dan setiap hadis daripada hadis-hadis 40 ini merupakan kaedah yang agung daripada qawa'id ataupun kaedah-kaedah agama. Waqad wasafahu al-ulama bi anna madar al-islam alayhi. Dan bahawa ulama-ulama telah menyifatkan hadis-hadis itu sebagai hadis-hadis yang mana Islam itu bersandarkan kepadanya. Aw nisful Islam aw thuluthuhu, ataupun sebahagian Islam ataupun sepertiga Islam berdasarkan kepada hadis-hadis ini. Aw nahwu dhalik, ataupun yang seumpamanya. Tsumma altazim fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihah. Kemudian aku mewajibkan bahawa hadis-hadis 40 ini adalah hadis-hadis yang sahih. Wa mu'zamuha fi sahihain Bukhari wa Muslim. Dan kebanyakannya merupakan hadis-hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih, iaitu Bukhari dan Muslim. Wa adkuruha mahdufatal asani. Dan aku akan menyebut hadis-hadis ini dengan aku hilangkan atau menyebutkan sanad-sanadnya. Liyusahhila hifzaha wa ya'ummal intifa'a biha insya-Allah ta'ala. Supaya mudah dihafal hadis-hadis 40 ini dan supaya manfaatnya menyeluruh dengan izin Allah ta'ala. Tsumma atba'uha bi babin fi dhabti khaffi khafa al-fadhiha. Kemudian aku akan mengikutinya dengan menerangkan tentang lafaz-lafaznya. Macam mana nak baca lafaz-lafaznya? wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al ahadith. Dan sebagiannya lah, bagi semua yang inginkan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Lima syamalat alaihi minal muhimmat, kerana hadis-hadis ini menerangkan tentang al-muhimmat, iaitu perkara yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'at ta'at, dan ia mengandungi peringatan-peringatan tentang semua ketaatan. Wadhalika zahirul liman tadabbarahu, dan ini zahir bagi mereka yang mentadabburkannya. Wa 'alallahi i'timani wa ilaihi tafwidi wastinali wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi at-tawfiq wal 'ismah. Dan atas Allah lah aku sandarkan diriku, dan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala urusanku, dan kepujian dan nikmat hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taufik, dan begitu juga taufiknya dan ismah, yakni pemeliharaan. Jadi kurang-kurangnya kita dah faham daripada mukadimah, iaitu pendahuluan kitab hadis 40 ini daripada penulisnya sendiri, yang memberikan kita gambaran tentang isi kandung bukunya hadis 40. Jadi penulisnya mengatakan bahawa sepatutnya semua orang yang inginkan kehidupan akhirat mengetahui hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini. Dan wallahu a'lam, telah kita tahu tadi, ramai sebenarnya ulama yang mengumpulkan hadis 40. Ada An-Nasa'i, ada Asfahani, Daruqutni, Al-Hakim, dan ada As-Sabuni, dan Imam Al-Baihaqi, dan lain-lain lagi. Tetapi yang diguna pakai antara banyak-banyak kitab hadis 40 ni, kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini bukti bahawa kitab Imam An-Nawawi ini melebihi akan kitab-kitab yang lain sebenarnya di dalam bab hadis 40. Jadi yang digunakan oleh ulama di mana-mana juga. Dan kalau kita ingin mengetahui, mendalami kefahaman kita dalam agama kita yang kita cintai ini, maka perlu kita mulakan dengan kitab hadis 40 ini, insyaAllah. Sebab itulah saya bersadam untuk membaca, walaupun kita mungkin telah dengar di kuliah-kuliah lain, tapi peringatan kalau kita dah pernah dengar itu pun kita lupa. Dan mungkin ada perkara yang baru juga yang kita dapat daripada majlis-majlis kita ini, yang mungkin akan memberikan kita kefahaman yang kukuh di dalam agama kita, lebih-lebih lagi dalam zaman fitnah. Baik, jadi Imam Nawawi membawa hadis yang pertama, iaitu an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Yaitu daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat-niat, dan hanya saja bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah untuk dunia ataupun untuk wanita dikawininya, maka hijrah itu kepada apa yang dia hijrahkan. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim, Ibn Hubairah, Ibn Bardisbah, Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim, Ibn Al-Hajjaj, Ibn Muslim, Al-Qushairi, Al-Naisaburi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi sengaja dia sebutkan nama panjangnya, nama penuh kedua imam tersebut. Untuk apa? Untuk umat Islam kenallah sekurang-kurangnya siapa tu nama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab Bukhari itu bukan nama imamnya, Muslim itu ialah nama dia. Sebab Bukhari itu nama tempat lahirnya. Nama sebenarnya adalah Abdullah, Muhammad. Muhammad bin Ismail. Itu nama Imam Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, namanya adalah Muslim dan gelarannya adalah Abu Husain. Dan beliau ini daripada Naisaburi, Naisabur. Semalam kawasan daerah Rusia sekarang ini ataupun ke arah luar Iraq, Iran sedikit sampai ke Rusia. Dan mereka inilah imam ulama hadis. Dan mereka berdua punya kitab yang masyhur iaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Yang penting di sini, hadis ini merupakan hadis pertama dalam kitab hadis 40. Dan kandungannya jelas, iaitu berkenaan dengan niat. Dan niatlah sumber segala amalan. Kalau niat itu baik, maka amalannya akan baik. Kalau niat itu sebaliknya, maka amalan itu pun sebaliknya. Dan berkenaan dengan niat ini, sebab ulama mengatakan bahawa hadis niat ini merupakan setengah agama. Sebab itu dimasukkan di dalam kitab ini. Kerana agama ini terbagi kepada dua bahagian, kata mereka. Yang pertama adalah amalan hati. Dan bahagian kedua daripada agama adalah amalan anggota badan. Maka hadis ini separuh agama kerana ia membicarakan tentang niat yang merupakan sumber semua amalan hati. Dan separuh lagi adalah ibadah-ibadah kita lakukan dengan anggota badan kita. Solat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita dan sebagainya. Pentingnya hadis ini kerana merupakan separuh agama. Jadi kita kena belajar yang lain-lain lagi daripada hadis-hadis lain. Ada mengatakan dia tiga sepertiga agama. Ada kata dia merupakan seluruh agama. Kerana walaupun amalan itu daripada anggota badan, sumbernya juga daripada niat dan amalan hati. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Perkenalan, sedikit pengenalan tentang sahabat ini. Beliau dikenal Amir Al-Mukminin. Dan gelaran ini adalah gelaran pertama yang diberikan kepada seorang khalifah. Sebelum ini, khalifah itu dipanggil khalifah Rasulullah. Dan siapa sebelum Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang menggantikan baginda adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dan mereka menggelarnya khalifah Rasulullah ataupun dengan gelaran khalifah saja. Wahai khalifah, wahai khalifah. Apa makna khalifah? Maknanya yang menggantikan sebelumnya. Jadi dipanggil khalifah Rasulullah yang menggantikan Rasulullah. Adapun Nabi SAW tak dipanggil khalifah. Sebab apa? Beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Dia yang pertama sekali. Kemudian bila wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan mereka mula memanggil Umar bin Khattab, wahai khalifah, khalifah Rasulullah. Wahai khalifah pengganti kepada pengganti Rasulullah. Wahai khalifah, khalifah Rasulullah, khalifah, khalifah Rasulullah. Dah dua kali lah sebut khalifah. Maknanya betul. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ini kalau kita teruskan, kalau aku lepas aku nanti digantikan oleh seorang lagi khalifah, kamu tambah lagi satu khalifah, dah khalifah, khalifah, khalifah Rasulullah. Kalau dah keempat, kelima, bila nak habis? Jadi Umar bin Khattab mendapat ilham dan dia tanya kepada orang ramai, kamu ni siapa? Kamu ni adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Wa ana amirukum, dan aku adalah amir kamu, aku adalah ketua kamu, pemimpin kamu. Maka panggillah aku amirul mukmin, aku ketua orang-orang yang beriman. Nampak pandai betul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi selepas itu beliau dah, beliau digelar amirul mukminin, dan khalifah-khalifah selepasnya pun panggil amirul mukminin, pemimpin orang yang beriman. Satu gelaran yang amat mulia. Jadi dia tak dipanggil raja, tak dipanggil presiden ke apa, tapi dia panggil ketua orang beriman. Jadi ingatkan dia, ingatkan orang semua bahawa pimpinan ini adalah pimpinan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalahnya adalah masalah pimpinan agama dan kepimpinan negara juga sebenarnya untuk maslahat agama. Jadi itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua yang telah kita diperintah sebenarnya, bukan setakat ajakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikut khulafa' ar-rasyidun, khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, dan antaranya tidak lain tidak bukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain mereka adalah Abu Bakar Siddiq dan juga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan ada yang memasukkan Hasan bin Ali, ada yang memasukkan juga ulama-ulama lain atau khalifah-khalifah lain. Yang penting kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutlah jejak langkah dua orang selepas aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW sebutkan nama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan jaminan bahawa kedua sahabat yang mulia ini di atas petunjuk. Baik, jadi sedikit tentang hadis ini. Pada pagi ini insyaAllah kita akan mulakan syarah hadis ini. Kita akan sambungkan pada akan datang, pertemuan-pertemuan akan datang. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanya sahaja amalan-amalan itu dengan niat-niat. Amal yang perbuatan dengan niat-niatnya. Apa maksud? Maksudnya tidak mungkin satu amalan itu dilakukan melainkan mesti ada niat. Siapa yang melakukan amalan? Manusia. Apa juga amalan yang dia lakukan, sama dia merupakan ibadah ataupun adat kebiasaan, ataupun bercakap, ataupun makan, ataupun berjalan, angkat tangannya, turun tangannya, semuanya mesti dengan niat. Niat tu maknanya apa? Dia nak lakukan amalan tu. Kalau dia nak ibadah, dia tak akan beribadah kalau dia tak mahu solat. Dia tak akan berwuduk melainkan dia mahu berwuduk. Dan dia tidak akan berjalan melainkan dia mahu berjalan. Tak mungkin dia berjalan secara paksa atau dengan tidak sedarkan diri. Itu lainlah, mungkin ada tapi itu jarang. Jalan tanpa niat, bila? Jalan waktu tidur lah, sleepwalking. Adapun selain itu, kita ini sebagai manusia melakukan sesuatu dengan niat. Boleh? Jadi kata Nabi SAW bahawa semua amalan itu dengan niat. Sebab itu kata ulama, kalau ditugaskan kita, diperintahkan kepada kita untuk beramal, buat satu perkara dengan tanpa niat, jangan niat, kita tak boleh buat. kita boleh buat benda tak ada niat. Kita cakap kan, kita nak dengar, kita nak tengok, kena dengar niat. Kita klik mata ni pun kadang-kadang kita niat nak klik mata, kita nak klik mata. Walaupun kadang-kadang dia secara otomatik lah. Jadi semua perbuatan kita yang biasa ini ada niat. Apalagi perbuatan yang memang kita sengajakan kerana sesuatu, sebab sama ada buat baik, kita mesti niat nak buat baik. Kalau nak buat jahat, nak buat apa, mesti kita sengajalah buat jahat. Dan Nabi SAW kata semua amalan itu binniyat. Niat ini plural untuk niyatun. Niyatun, niyatan, niyat. Ini dengan niat-niat yang berbeza-beza. Itu maksudnya lah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya sahaja setiap orang mendapat apa yang dia niat. Jadi dalam hal ini, walaupun semua amalan dengan niat, yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ganjaran ke atau mendapat hukuman ke, adalah menurut apa yang dia niatkan. Likulli imri'in, untuk setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi yang pertama tu menerangkan tentang yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah niat. Amalan yang tak ada niat tak boleh dikira. Orang yang buat kerja tak sadar diri, kita tak kira. Kadang-kadang orang tak sengaja, tak sadarkan diri, dia langgar orang. Jadi dengan tanpa apa? Dengan tanpa niat. Berdosa tak? Tak berdosa lah. Ikutan kereta tak sadar, terlanggar. Kadang-kadang terlanggar anak sendiri pun. Berdosa tak dia? Sama tak dia dengan orang yang sengaja langgar cuai? Tidak. Kalau dia tak cuai pun tak sengaja, dia tidak akan diambil kira. Yang amalan tak diambil kira oleh Allah SWT. Jadi yang dikira adalah dengan niat-niatnya. Maka dengan itu, kata ulama, penting kita mengetahui tentang hukum-hukum niat. Dan niat kita terbagi kepada dua. Selain daripada niat nak kerjakan, nak baca, nak makan, nak minum, nak tidur dan sebagainya, kita perlu kepada satu jenis niat dalam satu perkara yang khusus, iaitu dalam ibadah. Dan apakah niatnya? Niatnya mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu amalan ibadah yang kita lakukan mesti disertakan dengan satu niat, iaitu niat ikhlaskan ibadah tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ikhlas? Ikhlas daripada kalimat Arabnya khalasa, mempunyai makna-makna yang semua menunjukkan kepada kemurnian. Jadi kalau kita katakan ini adalah, kata orang Arab ni, inilah susu, yang ni labanul khalis, susu yang pure, susu yang murni, asli. Sebab apa? Tak dicampur dengan air ke, tak campur dengan gula ke, dengan lemak ke, dengan sebagainya. Jadi dia betul-betul susu yang perah langsung lah daripada lembu ke. Ha. Ataupun goat milk, pure goat milk tu maknanya dia tak campur apa-apa lah, tu asalnya macam tu. Jadi dia bersih sekali. Dan kadang-kadang orang Arab mengatakan khalasa min syait. Khalasa min syait, yakni dia ikhlas daripada sesuatu. Maknanya dia selamat daripada sesuatu perkara yang membahayakannya. Sehingga kan tidak ada apa-apa daripada bahaya tersebut yang menimpanya. Dan kadang-kadang orang Arab mengatakan khalasa ila syait, dia ikhlas kepada sesuatu. Maknanya dia selamatkan dirinya, dia lari minta perlindungan kepada sesuatu sehingga kan tidak dia tertimpa perkara yang membahayakan. Jadi sama ada dia selamat begitu ataupun dia yang lari keluar, sehingga kan dia selamat secara total. Itu maksud. Itulah antara makna-makna ikhlas, selamat, suci, dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai makna bahawa kita lakukan sesuatu ibadah itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, apabila kita lakukan sesuatu ibadah itu, makna ikhlas itu adalah kita niatkan bahawa aku lakukan ibadah ini sebab dia ibadat. Sebab dia ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita masukkan niat bahawa aku lakukan ibadah ini kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu dia ibadah, dia diperintahkan oleh Allah SWT. Lagi satu adalah untuk mentaat perintah tersebut. Dan yang ketiga adalah ibadah ini aku lakukan hanya untuk Allah SWT. Ibadah ini aku lakukan hanya untuk Allah SWT, bukan untuk sesiapa selain Allah SWT. Itu makna ikhlas. Jadi bila kita solat, solat ini adalah ibadat yang disyariatkan oleh Allah. Aku lakukan solat ini sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Bukan pasal aku terpaksa solat. Bukan pasal solat tu bagus untuk aku. Tapi kerana nak taat pada Allah SWT, aku hamba Allah SWT. Dan solat ini hanya untuk Allah SWT, bukan untuk orang, bukan kerana riya mendapat pujian daripada orang dan sebagainya. Kiaskanlah kaedah ini kepada semua ibadat. Kita baca Quran ke, kita zikir ke, kita apa ke, semua kita, bila kita katakan ikhlaskan niat dalam ibadat, itulah makna. Kemudian di dalam bab ikhlas kan niat itu, kita mempunyai sesuatu yang berlawan dengan ikhlas. Penting juga kita nak tahu apa yang berlawan dengan ikhlas, yang bercanggah dengan ikhlas. Kerana bila kita nak lebih memahami sesuatu, kita faham, kita mesti tahu ataupun cuba mengetahui apa yang melawaninya, apa yang membatalkannya, yang opposite-nya. Dengan itu lebih kita faham. Yang berlawan dengan ikhlas adalah syirik. Syirik merupakan kotoran yang bila bercampur dengan niat tadi, dia akan apa? Mengotorkan niat tadi. Dah tak pure lagi. Dan tak ikhlas ni. Dan itu adalah syirik. Syirik maknanya kita sekutukan, kita kongsikan di dalam ibadah kita kepada selain Allah SWT. Mari kita niatkan untuk Allah pun untuk Allah, tapi untuk lain pun untuk lain juga, untuk dunia. Dalam hal ini, ibadah itu telah hilang keikhlasannya. Dan apa hukumnya? Asalnya adalah ibadah seperti itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa kita kata tak diterima? Maka jawabnya adalah wa innama likulli ri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapat apa yang dia niatkan. Yalah, kalau dia niat dua-dua, takkan dua-dua dia tak boleh dapat. Dia niat kerana Allah dapat pahala, dia niat kerana orang puji dia pun dapatlah pujian. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kita menyembahnya, beribadah kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada mensyirikkannya, daripada mensekutukannya. larangan daripada Allah SWT. Ini bukan setakat bebas, kamu boleh pilih. Kamu nak ikhlas-ikhlas, nak campur pun boleh tak? Tidak. Allah SWT larang kita daripada mensyirikkan Allah SWT dalam apa juga ibadah. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran yang banyak sekali, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, hingga akhir ayat. Sembahlah Allah dan janganlah syirikkan pada Allah SWT sesuatu pun, sikit pun tak boleh. Dan buat baiklah kepada dua ibu bapa, dan sampai ayat tu habis. Dan ayat macam ini banyak. Dan ada pun tentang sesuatu amalan yang tidak ikhlas, yang bercampur di dalamnya selain Allah SWT, tujuan kepada selain Allah, adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW. Dia berkata bahawa Allah SWT telah berfirman, ana aghna syurakai ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Yang maksudnya, aku adalah yang paling kaya daripada sekutu-sekutu, partners. Barang siapa yang beramal satu amalan yang dia syirikkan dalam amalan itu kepada selain aku, niscaya aku akan tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis yang satu. Jadi Allah SWT tak perlukan kepada apa-apa partners, sekutu. Allah nak seorang saja. Barang siapa yang beramal satu amalan, menunjukkan apa juga amalan, besar ke kecil ke, yang mana dalam amalan itu dia sekutukan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia sekutukan dalam amalan tersebut dengan sesuatu selain aku, walaupun sedikit. Maksudnya dia buat amalan ini bukan hanya untuk Allah, tapi untuk sekutu-sekutu Allah. Apa yang berlaku? Diterima apa yang dia ikhlas, yang tak ikhlas tu tak terima? Tidak. Kata Allah SWT, taraktuhu wa syirka wa fiqan, tinggalkan dia dan syiriknya. Maknanya semua amalan dia tu tak diterima oleh Allah SWT. Allah tak akan pergi ganjaran untuk amalan seperti itu. Allah nak amalan yang hanya untuk Allah SWT. Baik, jadi oleh itu perlu kita pelihara amalan ibadah kita. Dan syirik ini ada dua macam. Satu adalah syirkun akbar, satu lagi adalah syirkun asghar, syirik besar, satu lagi syirik kecil. Tapi dua-dua syirik. Syirik besar tu, ini kita secara terang-terangan kita sekutukan Allah SWT dalam ibadah kita, iaitu kita sembah Allah SWT dan juga kita sembah selain Allah SWT, sembah syaitan ke, sembah jin ke, sembah patung ke, sembah wali ke, dan sebagainya. Itu jelaslah syirik besar. Kita doa, kita minta Allah SWT pun kita minta, kita minta selain Allah SWT pun kita buat juga. Itu memang syirik besar. Tapi ada lagi syirik yang tidak nyata, tak nampak, hanya diketahui oleh Allah SWT. Syirik yang ada dalam hati, bila buat ibadat sama je macam orang lain, bagus semuanya, tertibnya apa semua, tetapi di dalam ibadat tersebut mempunyai kesyirikan yang dinamakan syirik kecil. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ataupun ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti atas umatku ataupun atas kamu, dalam riwayat lain, adalah syirik al-asghar, syirik kecil. Kemudian Nabi SAW terangkan apa itu syirik kecil. An yusalli ar-rajula, an yakuma ar-rajula yusalli, wa yuhsinu salatahu lima ra'ahu minan nas atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia berdiri untuk solat, kemudian dia yuhsin, dia mencantikkan solat tersebut apabila terperasan, terasa ada orang melihatnya. Maknanya sama solat dia, tetapi dalam hatinya dia cantikkan lagi solat tersebut kerana nak dapat apa? Dapat pujian daripada manusia. Nabi SAW namakan dia sebagai syirik, dan ia lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW atas kita. Dan dalam riwayat lain, lebih aku takuti daripada fitnah Masih Dajjal. Sebab kalau Dajjal keluar pun akhir zaman, memang fitnahnya besar. Dia akan menyesatkan ramai orang, ramai yang ikut dia. Tapi Dajjal tu kita boleh kenal dengan sifat-sifat yang Allah Nabi SAW sifatkan kepada kita, gambarkan kepada kita. Mata dia macam mana? Mata dia satu je nampak, satu lagi tak terbuka. Rambutnya macam mana? Kat dahinya ada tulis kafara, kafir. Dan dia buat itu, dia buat gini dan sebagainya. Jadi bila kalau dia keluar pun kita tahu, kita boleh tahu daripada apa yang dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ada pun syirik kecil ini, kita tak boleh nampak. Dan kita tak sadar bahawa kita sedang riak, sehinggakan syirik kecil tadi membatalkan, menghapuskan amalan kita. Baik. Jadi dengan itu, kata Nabi SAW dalam riwayat lain tentang syirik kecil ini, syirik kecil ini akhfa min dabi bin namal, dia lebih tersembunyi daripada langkah-langkahnya semut pada waktu malam di tempat padang pasir yang asing, yang gelap. Jadi dalam tempat tu gelap, tempatnya besar, kemudian binatangnya kecil, tapak kaki dia tu, manalah kita boleh nampak waktu gelap-gelap. Yang kata semut, gajah waktu gelap pun kita tak nampak. Dan bukan semut nak ceritakan ni, semut punya tapak kaki tu kita lagi tak boleh nampak. Kata Nabi SAW, syirik yang kecil ni ada, bukan tak ada. Sebagaimana semut tu ada tapak kakinya ada atas tanah, tapi terlampau kecil, terlampau tersembunyi sehingga kita tak nampak, tetapi dia ada. Dan itu ditakuti oleh Rasulullah SAW ke atas kita. Sayangnya Nabi SAW pada kita, dia terangkan kita bahayanya syirik. Dan hukum syirik selain dia membatalkan amalan, bukan hanya amalan tu tak sah, tak apalah. Tidak, amalan tu bukan hanya tidak sah di sisi Allah SWT, bukan maknanya kita cuma ulang balik aja, kemudian kita ikhlas, tak. Kita akan berdosa dan diancam dengan azab daripada Allah SWT. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan sesuatu yang mensyirikkannya, dan Allah mengampunkan selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan suatu dosa yang azimah, yang besar. Jadi Allah SWT Maha Pengampun. Kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT telah mengutuskan Rasul-Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Allah lebih merahmati kita daripada seorang ibu mengasihi anak, daripada binatang dengan anaknya, sehingga dia tak, dia akan angkat anaknya supaya tidak apa, hati-hati tidak dipijak oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Sayang dengan anak, Allah SWT lagi sayang pada kita daripada itu semua. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah SWT mempunyai 100 rahmat yang diturunkan adalah satu daripada 100 rahmat tersebut. yang mana dengan rahmat ini haiwan-haiwan pun mengasih sayang antara satu anaknya dengan antara dia dan anak-anaknya. Dan yang lain 99 lagi Allah SWT simpan untuk Allah SWT merahmati dengannya di hari kiamat itu, dengan syurganya, dengan nikmat. Subhanallah. Tetapi dalam waktu yang sama, Allah SWT tak akan ampunkan amalan yang ada syirik. Ini menunjukkan besarnya dosa, dosa syirik. Dan kata ulama antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ayat itu mengatakan Allah tak mengampunkan sesuatu yang ada syirik, merangkumi semua syirik termasuk syirik besar maupun syirik kecil. Sampai macam itu sekali. Tapi yang benarnya adalah Allah SWT tak mengampunkan syirik yang besar ataupun syirik kecil, dia tidak termasuk dalam ayat ini. Itu tak kita bahaskan lah. Cuma ini memberikan kita insya-Allah kesedaran supaya kita terus-menerus mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingatlah tiga perkara yang bila kita nak lakukan satu ibadah itu, ini yang kita nak cuba ingatkan, bahawa ketahuilah, bahawa niatkanlah bahawa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada daripada Quran ke, daripada hadis ke, semua daripada Allah SWT. Sebab tu kita tak boleh lakukan satu ibadat melainkan dengan dalil. Tak mungkin ada satu ibadat yang bukan datang daripada Allah ataupun Rasulnya. Kita tak boleh fikir-fikirkan dengan hawa nafsu kita, tahu ah ni bagus, kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara macam ni. Tak ada, tak ada. Semua mesti dengan nas, dengan wahyu. Kemudian aku lakukan ibadah ini sebagai ketaatan kepada Allah SWT, menyambut perintah Allah SWT dengan rela hati. Dan yang ketiga, bila mengamalkan ibadah ini, ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu SWT. Itu sesempurna-sempurna ikhlas dalam niat, yang mana kita insyaAllah dengan itu akan di, yang amalan kita itu diterima oleh Allah SWT secukupnya insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, dan menjadikan ia sebagai timbangan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa minan nar. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ورحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.